Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله بابا سكريان من سيرماتي pada kesempatan ini kita akan membaca penjelasan tentang surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr termasuk surat Makkiyah, surat yang turun di fase Makkah, yakni sebelum hijrah. Al-Fajr artinya waktu fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Fajri, dan demi waktu fajar. Ya, kembali di sini kita ingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa saja yang Allah kehendaki dari makhluknya, dan ini juga menunjukkan pentingnya hal-hal tersebut yang dipakai sumpah oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian pula kita ingatkan bahwa ini khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita sebagai makhluk kalau bersumpah hanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal fajri, dan demi waktu fajar. Disebutkan dalam tafsir di antara hikmah daripada sumpah dengan waktu fajar ini, kita tahu bahwa di situ adalah waktu yang mulia. Terdapat di sana sholat subuh, sholat fajar, yang itu juga kita ketahui bersama salah satu sholat yang punya keutamaan besar. Begitu pula fajar ini adalah akhir daripada malam dan awal daripada siang, yang bila kita perhatikan di situ tampak bagaimana kebesaran kemampuan Allah Azza wa Jalla yang mengatur alam semesta ini, di antaranya jalannya pergantian waktu ini, siang dan malam. Ya, Allah lah yang mengatur semuanya untuk maslahat hamba-hambanya. Kemudian ayat berikutnya, walayalin ashr, dan demi malam yang 10. Apa yang dimaksud dengan malam yang 10? Allah bersumpah dengannya. Di sini diterangkan dalam tafsir As-Sa'di bahwa mungkin yang dimaksud dengannya adalah 10 terakhir pada bulan Ramadan. Ini kemungkinan pertama, karena pada 10 terakhir bulan Ramadan ini juga di situ merupakan waktu yang lebih mulia daripada yang lainnya. di situ terdapat Lailatul Qadar pada malam-malamnya. Begitu pula di siang harinya, ya, puasa Ramadan atau sebagian daripada puasa Ramadan yang itu merupakan salah satu pelaksanaan rukun Islam. Ya, jadi ini menurut salah satu pendapat ulama bahwa Allah bersumpah dengan malam yang 10, artinya 10 terakhir bulan Ramadan. Ya. Mungkin juga Allah Azza wa Jalla bermaksud dengannya, ini apa? Makna yang lain adalah Ashri Ayyami Dzul Hijjah, 10 pertama bulan Dzul Hijjah. Nah, ini juga hari-hari yang mulia juga. Ya, hari-hari yang penuh dengan keutamaan. Dan untuk Dzul Hijjah, ya, di situ pelaksanaan haji, dan pada ujungnya nanti, ya, yang paling utama adalah wukuf di Arafah, ya. Ini pada tanggal 9 ya. Jadi 10 hari pertama ini banyak amalan, apalagi yang haji, dan termasuk tadi yang terpentingnya adalah wukuf di Arafah. Di mana pada wukuf ini disebutkan dalam hadis-hadis bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka yang wukuf di sana dengan ampunan yang besar. Disebutkan dalam tafsir ini maghfiratan yahzanu laha syaitan. Allah ampuni hamba-hambanya itu sampai setan sangat sedih. Ya. Famaru ya syaitan ahqar wala adhar minhu fi yaumi Arafah. Tidak terlihat setan lebih hina, ya, daripada ketika di hari Arafah tersebut. Jadi setan yang selama ini mungkin berusaha menggoda manusia di seluruh dunia, ya, digoda supaya bermaksiat, dan mungkin banyak sekali jatuh dalam godaannya itu. Kemudian mereka haji sampai di Arafah, hukum dosa-dosanya berguguran, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setannya sangat sedih sekali. Ya. Nah, ini sebagian daripada keutamaan di bulan Arafah, di apa, hari Arafah tersebut yang letaknya di 10, ya, pertama bulan Dzulhijjah, tepatnya tanggal 9. Nah, jadi ya, mungkin memang Allah Azza wa Jalla memaksudkan dua-duanya, wallahu a'lam. Yang jelas ada kemungkinan yang pertama, ada kemungkinan yang kedua. Dan dua-duanya kalau kita perhatikan memang waktu-waktu yang menjadi kesempatan untuk banyak melakukan ibadah, ya kan? Ya, Ramadan, ya Dzulhijjah, itu semuanya waktu-waktu yang apa, mulia, yang menjadi peluang besar bagi mereka yang sungguh-sungguh untuk mengamalkan ibadah-ibadah. Kemudian wasyafi'i wal watr, dan demi yang genap dan yang ganjil. Untuk yang genap dan yang ganjil ini banyak sekali tafsiran-tafsiran ulama. Kalau secara makna apa adanya, genap ya bilangan genap, kan? Ganjil ya ganjil. Tapi apakah bilangan itu sendiri yang dimaksud, atau apa, ada maksud yang lain? Ya, di situ ada beberapa penafsiran. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dari sebagian ulama beliau menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan genap adalah tanggal 10 Dzulhijjah itu. Jadi ini masih kaitannya dengan yang sebelumnya tadi. Untuk yang genap yang di tanggal 10-nya itu, yang ganjil tanggal 9-nya. Yang genap hari Nahar itu A'zabul Ayyam indallah, seagung-agungnya hari di sisi Allah ya, tanggal 10-nya itu. Wal Watar, Watar maksudnya witir, yakni ganjil. Nah, yang dimaksud tanggal 9-nya itu. Tanggal 9 ya hari Arafah itu. Ya. Jadi di sini kalau ini memang makna yang dimaksud dan itu tafsiran seingat saya Ibnu Abbas dan beberapa yang lain, ini lebih mengerucutkan dari yang 10 tadi. 10 secara umum dari awal-awal bulan Dzulhijjah sudah punya keutamaan besar. Lebih khusus lagi tanggal 9-nya dan 10-nya wasyafi wal water itu. Kemudian dan sudah kita ketahui bersama insyaallah secara global keutamaan dua hari tersebut, baik hari Arafah maupun hari Nahar Idul Adha. Pada ayat setelahnya walaili idza yasr, dan demi malam apabila berlalu. Yasri, yasr. Ya. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan pada ayat ini, ayat yang keempat, walaili, dan demi malam apabila berlalu atau mulai berlalu begitu ya. Waqta sarayanihi wa irqaihi dhalamahu. Jadi bukan sudah lewat, maksudnya tadi mulai berlalu, artinya mulai berjalan maksudnya. Jadi mulai gelap. Kalau dalam tafsir, waqta sarayani, saat menjulurkan gelapnya. Maksudnya waqta sarayani dhalami wa yakhahi dhalamahu ala ibad. Nah, Allah bersumpah dengan malam ketika mulai menjulurkan kegelapannya kepada hamba-hambanya. Ya, ini juga tentu dengan berbagai faedah yang ada di waktu malam itu. Sebagaimana kita ketahui bersama, dari sisi ibadah yaitu juga di situ ada amalan-amalan yang diperintahkan untuk kita ibadah padanya, menggunakan waktu atau sebagian waktu malam untuk ibadah kepada Allah. Dan sisi manusiawinya, kebutuhan kita, duniawi kita, ya malam untuk istirahatnya. Kalau malam tidak ada istirahat, nanti siangnya gak bisa bekerja. Dan Allah sudah menyebutkan dalam ayat-ayat yang lain, ya kan, waja'alna nawmakum subata, waja'alna layla libasa. Kami jadikan naumakum, tidur kalian itu sebagai istirahat, dan kami jadikan malam kalian sebagai pakaian bagi kalian. Jadi malam menyelimuti kita, kita istirahat, tidur, ya karena hikmah dari hal tersebut, sehingga siangnya kita bisa beraktivitas ya, yang bermanfaat untuk agama kita, untuk kewajiban kita, dan duniawi kita yang bisa kita hukumkan untuk agama kita. Kemudian pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal fi dzalika qasamun lidhi hijr. Apakah dalam hal itu, fi dzalika qasamun, ada sumpah, lidhi hijr, bagi orang-orang yang punya akal. Artinya sumpah yang bisa di terima, dipahami gitu. Artinya apakah cukup ya, sumpah-sumpah tersebut untuk orang-orang yang punya akal? Ya, ya tentu jawabnya iya bagi orang yang berakal, yang memikir, yang apa namanya mentadaburi ya ayat-ayat Allah, yaitu cukup. Jadi bagi orang-orang yang berpikir dengan akal yang Allah berikan kepadanya, apa yang disebutkan dari sumpah-sumpah itu ya dia pahami ya tentang hal-hal yang tadi disebutkan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah nih ada sesuatu yang penting yang akan disampaikan setelah sumpah-sumpah tersebut atau di sela-sela sumpah tersebut. Ya. Adapun orang yang tidak memikirkan ya. Ya, jangankan beberapa sumpah ya. Ayat-ayat Al-Qur'an yang banyak saja enggak cukup bagi orang yang enggak pernah berpikir. Makanya Allah katakan hal dzalika qasamun lidzi hijr. Di hijr artinya orang yang punya akal yang bagus, yang apa sehat, kemudian apa namanya ya cerdas gitu, dalam arti bisa memikirkan, bisa memahami. Nah bagi orang yang seperti itu ya jelas sudah cukup ya. Makanya di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan beberapa hal berikutnya setelah sumpah-sumpah ini. Allah katakan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ya, alam tara, tidakkah engkau melihat, memperhatikan kaifa, bagaimana fa'ala rabbuka, rabbmu berbuat bi'ad terhadap kaum 'ad. Ya. Irama dzatil 'imad. Iram, iram itu ya kaum 'ad itu ya kabilah 'ad. Itu disebut iram. Dzatil 'imad yang memiliki imad. Imad itu ya bangunan-bangunan yang apa tiang-tiang yang besar gitu kan kalau secara bahasanya imad. Tapi yang dimaksud di sini adalah di samping mungkin juga memang punya hal-hal seperti itu, Allahu a'lam, tapi juga artinya mereka punya quwwah syadidah ya, kekuatan yang besar. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya, "Alam tara, tidakkah engkau melihat, memperhatikan kaifa fa'ala rabbuka, bagaimana Rabbmu berbuat terhadap kaum 'ad?" Ya. Kaum 'ad seperti yang Allah sebutkan apa? Kaum yang punya kekuatan tadi, dzatul 'imad. Nah, mereka ini seperti yang diterangkan oleh ulama ya, salah satu umat di negeri Yaman sana ya, salah satu umat di negeri Yaman sana, entah persisnya di kalau tahunnya wallahu a'lam, yang jelas umat-umat terdahulu yang kuat, yang kokoh ya, namun tidak mau taat kepada apa nabi yang diutus kepada mereka. Nah, apa akibat daripada tidak taatnya mereka kepada nabi? Ya. Tidakkah engkau melihat bagaimana Rabbmu memperlakukan mereka? Ya, artinya coba diingat kembali, di apa pelajari apa yang Allah lakukan terhadap mereka dan kenapa? Nah, ternyata di ayat-ayat yang lain kan disebutkan bagaimana Allah mengadab mereka dengan adab yang dahsyat, ya adab yang betul-betul menghabiskan mereka. Ya. Sebab musababnya adalah ya tadi tidak taat kepada nabi atau rasul yang diutus kepada mereka. Padahal mereka itu orang-orang yang kuat. Tapi apa artinya kekuatan manusia di hadapan Allah Azza wa Jalla? Tidak ada apa-apanya sama sekali. Ya. Kemudian irama dzatul imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Yang lam yukhlaq, tidak diciptakan yang seperti itu. Yani yang dimiliki oleh kaum Ad itu fil bilad, di negeri-negeri yang lain. Ya, jadi ini istimewanya kaum Ad ketika itu ya, kekuatan mereka, kekuatan yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Ya. Lam yukhlaq mithluha fil bilad, kekuatan tersebut tidak dimiliki di negeri-negeri yang lain oleh umat-umat yang lain. Tapi tadi semuanya menjadi hancur, seluruh bantah habis disebabkan ketidaktaatan mereka kepada Rasul yang diutus kepada mereka, yaitu ketika Nabiullah Nabi Hud diutus kepada mereka, mengajak untuk beriman kepada Allah, mengajak untuk bertauhid, tapi tidak diikuti. Ya, justru ditentang oleh mereka. Seperti ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang hal ini. Ya. Kemudian wa samud alladziina jaabu ash-shakhra bil wad. Juga tidakkah engkau melihat kepada kaum Samud? Tidakkah engkau melihat kepada kaum Samud? Nah, ini kaum yang lain. Ya. Mereka juga orang-orang yang punya kekuatan ketika itu ya. Alladzina jabu as-sakhra bil wad. Ya. Alladzina jabu as-sakhra bil wad, yaitu mereka yang memahat-mahat, memotong-motong, memahat-mahat jabu. As-sakhra itu batu-batu ya, sakhra. Sifatnya sakhra. Bilwadi, di lembah. Lembah ini disebut ada namanya Wadil Qura. Daerah namanya Wadil Qura. Nah, jadi mereka ini ya, salah satu keistimewaan mereka ini, rumah-rumah mereka itu di batu-batu itu. Dipahat ya, dijadikan tempat-tempat tinggal bagi mereka. Ya, batu-batu padahal ya di zaman itu ya, bukan zaman seperti zaman sekarang yang banyak peralatan-peralatan canggih. Tapi di masa itu, masih zaman seperti itu, mereka mampu dengan kemampuan mereka, dengan kekuatan mereka, memahat batu-batu tersebut, sehingga mereka menjadikannya tempat tinggal. Ya. Nah, sama mereka ini juga suatu kaum yang kemudian Allah Azza wa Jalla menghancurkan mereka. Allah mengazab mereka, menghukum mereka. Dengan sebab apa? Dengan sebab ketidaktaatan mereka kepada Nabi yang Allah utus. Allah utus Nabi Saleh, mengajak mereka kepada Islam, kepada iman, agar mereka tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukumnya. Tapi mereka menentang, bahkan seperti yang sudah kita lewati ya, mukjizat Nabi Saleh, yaitu unta yang Allah utus pun mereka sembelih kan. Jadi itulah sikap-sikap yang sangat melampaui batas, sehingga Allah Azza wa Jalla juga menghancurkan mereka. Wa fir'auna dzil awdad. Juga tidak akan kau melihat kepada Fir'aun dzil awdad, yang memiliki al-awdad. Ya. Al-awdad itu kalau maknanya pasak-pasak ya. Jadi ya, mereka Kita tahu bangunan-bangunan besar, ada piramid, ada macam-macam di sana, bangunan-bangunan kokoh juga, Fir'aun. Ya. Jadi tidakkah engkau juga melihat kepada Fir'aun yang memiliki pasak-pasak tersebut? Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengutus kepada Fir'aun Nabi Musa alaihissalam yang juga mengajak Fir'aun dan kaumnya untuk beriman kepada Allah, untuk tunduk kepada hukum-hukum Allah, untuk bertauhid, untuk meninggalkan peribadatan kepada manusia, kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka juga kaum yang besar, ya kan, jumlahnya yang banyak, kekuatannya ya besar, kemampuannya. Tapi juga akhirnya mereka juga hancur, tidak ada artinya kekuatan mereka, banyaknya personel mereka tidak ada artinya ketika mereka tidak mau taat kepada Rasul yang mereka utus, yang diutus kepada mereka. Alladzina taghaw fil bilad, yang mereka itu, nah ini di sini mereka ini taghaw fil bilad, melakukan sikap-sikap tughyan, melampaui batas. Ya, fil bilad. Jadi semua yang tadi disebut, baik kaum 'Ad, kaum Samud, Fir'aun dan kaumnya, semuanya itu hancurnya mereka disebabkan yang berikut ini. Alladzina taghaw fil bilad, melakukan sikap-sikap melampaui batas di negeri-negeri tersebut. Melampaui batas bagaimana? Ya, banyak yang mereka langgar itu, dari mulai bab keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, tidak beriman kepada Allah, ini jelas melampaui batas. Tidak mau meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Di samping juga melampaui batas dengan kedzaliman-kedzaliman mereka kepada manusia. Ya, apalagi Fir'aun, ya, bagaimana mereka mendzalimi Bani Israel, ya. Yang luar biasa. Anak-anak saja yang dibiarkan, yang laki-laki besar-besar dibunuh. Ya, dihabiskan. Nah, ini salah satu sikap-sikap zalim mereka yang melampaui batas. Jadi Allah SWT sebut seperti itu, alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fiha al fasad. Lalu mereka aktsaru, banyak melakukan fiha, di negeri-negeri itu, al fasad, kerusakan-kerusakan. Nah, ini kerusakan di muka bumi. Apa kerusakan-kerusakan yang dilakukan? Ya, kerusakan-kerusakan ini lebih kepada kerusakan-kerusakan akidah, akhlak, ya, yang kaitannya dengan agama ini. Kalau kerusakan fisik duniawi, oh, mereka bikin macam-macam yang ya, kayak Fir'aun gimana bikin piramida kayak itu kan. Bagus, ya kan? Ya. Kalau untuk kebaikan. Tapi bangunan-bangunan yang mereka punyai, ya, kemajuan-kemajuan dalam bidang itu, ya, itu tidak dianggap dari sisi agama, ya kan, kalau isinya adalah kemaksiatan. Jadi Allah katakan mereka banyak melakukan kerusakan, berarti kerusakan apa? Ya, kerusakan agama ini. Akidahnya rusak, ibadahnya rusak, akhlaknya rusak. Nah, itu jadi kerusakan yang sesungguhnya itu di situ. Dalam tafsir disebutkan wa huwal amal bil kufri wa syu'abihi min jami'i ajnasil ma'asi. Kerusakan yang dimaksud adalah melakukan kekafiran, wa syu'abihi, dan apa? Cabang-cabang kekafiran itu, min jami'i ajnasil ma'asi, dari seluruh macam-macam maksiat. Wasa'u fi muharabatir rusul wa saddin nas an sabilillah, dan berupaya untuk menentang, ya, bahkan melawan para rasul dan menghalangi manusia dari jalan Allah. Nah, ini kerusakan-kerusakan yang dimaksud itu, ya. Jadi sekali lagi, kalau bab duniawi, ya, mereka berupaya sebaik-baiknya, ya. Pertanian di Mesir, ya, pembangunan di sana, kaum Ad yang seperti itu dalam pembangunan, kaum Tsamud juga, ya, bukan itu, tapi kerusakan dengan kekafiran, dengan maksiat, tidak mau taat kepada Allah. Jadi kalau begitu di zaman kita pun ya sama, ya. Kalau suatu negeri mungkin maju dalam teknologi, ya, macam-macam, ya, kemajuan-kemajuan di zaman ini, ya. Dan secara umum di mana-mana di dunia ini, di barat, di timur, di tengah, kurang lebih, kalau bab duniawi maju-maju, tapi bab moral, akhlak, ibadah, akidah hancur. Nah, ini kerusakan. Jadi kita, ya, menilai rusak dan tidaknya suatu negeri itu dari sisi agamanya itu. Dari sisi agamanya. Nah, dulu di zaman Nabi kita Muhammad alaihi wasallam, kemajuan apa di bidang pembangunan? Ya, di bidang-bidang seperti itu, teknologi sangat sederhana, tapi justru di sana kebaikan-kebaikan, bukan kerusakan. Kenapa? Karena akidahnya benar, ya, akidahnya benar, ibadahnya benar, ya. Jadi begitu, ya, yang kita harus pahami bahwa menilai kerusakan di suatu negeri itu dari sisi agamanya. Ya. Alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fiha al fasad fa sabba alaihim rabbuka sawta azab. Nah, ini akibat dari semuanya itu, fa sabba alaihim, Allah menuangkan kepada mereka sawta azab, apa macam daripada siksaan, ya. Naut, ya, itu bisa bermakna cambuk, ya. Di sebagian tafsir, ya, naut, ya, salah satu macam dari siksaan-siksaan atau azab. Tapi kalau secara bahasa naut, naut itu ya cambuk, ya, cemeti, cambuk. Ya. Nah, ini sebagai ujungnya, akibat daripada melampaui batas, akibat daripada melakukan kerusakan. Akhirnya Allah Azza wa Jal menurunkan kepada mereka, menuangkan, bahkan di sini dengan ungkapan seperti itu, sabba, ya, sub itu artinya menuangkan. Jadi, ya, apa ibaratnya, ya, adabnya sudah seperti itu, ya, bukan sedikit-sedikit, ya, kecil-kecil bukan, tapi langsung adab besar ditimpakan kepada mereka, ya, dan langsung hancur-hancuran, umat itu habis, ya, yeah. Umat itu habis-habisan, ya, yeah. Nah, jadi dari sini, ya, kita mengambil pelajaran, ya, mengambil pelajaran bahwa kemajuan-kemajuan di masa itu, kekuatan-kekuatan di masa itu, ya, yeah, tidak memberikan perlindungan bagi mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu umat terdahulu, ya, umat belakangan pun sama, ya. Kemajuan, kekuatan yang ada di umat-umat kapanpun, siapapun, kalau saatnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya, ya, tidak ada yang bisa melindungi diri mereka dengan kekuatan itu. Ya. Sekarang mau punya kekuatan apa di zaman sekarang? Ya, silakan, apa yang dipunyai. Ya, kalau Allah datangkan azabnya, ya, dengan mudah sekali. Tentara Allah banyak, ya. Mau pakai air, banyak pakai air. Gak ditenggelamkan, selesai. Mau pakai angin, gampang. Mau gempa bumi, gampang. Semuanya gak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau sudah seperti itu, dalam waktu sekejap, ya, dan semua kemajuan teknologi gak ada artinya semua. Ya. Jadi, nah ini semua ayat-ayat yang tadi kita baca harus menjadi pelajaran bagi kita. Jangan kita sebagai manusia dengan kemampuan akal dan apa teknologi kita akhirnya sombong. Sebagaimana sombongnya Fir'aun, nah, mereka sombong-sombong itu ketika itu merasa paling kuat, ya kan? Personelnya banyak, kekuatan fisiknya luar biasa, pembangunannya luar biasa. Sombong, makanya Fir'aun sampai karena sombongnya sampai mengaku sebagai Tuhan. Ya. Tapi giliran ya cemplungkan ke laut, ya enggak ada kekuatannya apa-apa. Ya, enggak ada kemampuannya sama sekali. Nah, jadi kita sebagai manusia harus selalu ingat kita ini manusia lemah, ya. Kita ini sangat membutuhkan pertolongan Allah, bantuannya dan perlindungannya. Maka dari itu harus tunduk kepada Allah, taat kepadanya. Kalau mau selamat, bergantung kepada Allah. Ya, senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu labil mirsad, benar-benar dalam mengawasi. Ya, ini. Jadi jangan dianggap Allah itu lalai, ya. Kadang manusia begitu, sudah tadi dengan kemampuannya, kekuatannya sombong, lalai. Ya, padahal dia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada sesuatu yang luput dari pengawasan Allah. Dalam ayat yang lain, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Jangan sekali-kali kalian kira Allah itu lalai dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Ya. Itu di surat Ibrahim, ya kan? Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Allah itu lalai dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Ya. Jadi ketika mereka berbuat kok dibiarkan, ya seolah-olah kadang begitu. Berbuat kok enggak ada hukuman. Jangan dikira Allah lalai. Ya, innama yu'akhiruhum. Allah itu hanya menunda mereka saja. Tunggu sampai saatnya datang. Ya. Innama yu'akhiruhum liyaumin, untuk suatu hari. Tashkhasu fihi al-absar, yang mata-mata itu akan terbelalak nanti. Ya, baru kalau sudah saatnya ya tinggal kaget-kaget saja. Ya, tercengang, ternyata. Nah, itu. Jadi jangan sampai kita lalai. Ya, Allah katakan di sini inna rabbaka labil mirsad. Sungguh Rabbmu benar-benar selalu dalam mengawasi. Ya, mungkin sementara itu dulu kita kaji pada ayat-ayat ini. Semoga apa yang kita baca kita bisa ambil ibrah dan manfaat darinya. Allahu a'lam bissawab.